Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Buku yang pertama yakni Kitab Tauhid, kita akan membaca bab yang ke-30, bab Qaulullah ta'ala, bab yang menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyebutkan pada pertemuan-pertemuan terlewat bab-bab yang berkaitan dengan masalah ini. Yani beliau menyebutkan di awal tentang keutamaan seseorang mempelajari tauhid. Bahkan orang yang dia itu melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya akan diampuni dosanya dia yang telah lewat. Bahkan termasuk orang-orang yang masuk dalam surga tidak diadab, tidak disiksa, demikian juga tidak dihisab, tidak dihitung. Kemudian mereka juga selamat dari alam kubur dan keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang bahaya orang melakukan kesyirikan. Apabila dia melakukan syirik akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik yang besar, maka bisa membuat dia keluar dari agama Islam dan kekal dalam neraka. Kemudian setelah itu beliau sebutkan juga bahwa seseorang tidak boleh untuk kemudian merasa aman, untuk kemudian mempunyai perasaan bahwa tidak mungkin dia terjatuh kepada syirik, tidak mungkin dia terjatuh kepada syirik akbar. Maka ini adalah suatu keyakinan yang salah. Bahkan beliau sebutkan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan doanya Nabi Ibrahim untuk kemudian dijauhkan beliau, demikian juga keturunannya, dari perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya anak budal asnam, jauhkanlah aku, demikian juga anak-anakku, untuk menyembah asnam, berhala-berhala. Ini demikian. Tidak patah seorang kemudian merasa aman. Kemudian beliau setelah itu sebutkan perbuatan-perbuatan syirik dari macam-macam bentuk kesyirikan, seperti perbuatan sihir. Kemudian juga yang baru saja kita menyelesaikan tentang permasalahan An-Nujum, meyakini bahwa bintang-bintang itu menurunkan hujan. Demikian juga bab tatoyur, merasa sial dengan adanya burung-burung yang dia itu berterbangan ke arah sana atau ke arah sini. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan dari bentuk-bentuk kesyirikan yang seorang harus hendaknya berhati-hati dari hal yang demikian. Dan beliau membuat buku ini, Kitab Tauhid, disebutkan oleh para ulama yang mensyarah, yang menjelaskannya, memberikan perincian padanya. Mereka para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk buku yang luas berbicara tentang masalah tauhid. Demikian juga membicarakan tentang masalah syirik. Karena di situ beliau membuat buku-buku yang lebih ringkas lagi. Seperti kita ketahui, seperti Al-Qawaidul Arba. Kaidah-kaidah yang empat kita telah membahas sebelumnya. Demikian juga beliau membuat buku Nawaqidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman. Demikian juga Al-Usulus Sittah, landasan-landasan yang enam dari masalah-masalah tauhid yang penting dan banyak orang terjatuh padanya. Demikian juga buku yang terkenal, yakni Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Usulus Tsalatsah, tiga landasan pokok disebutkan di situ oleh beliau panjang lebar tentang masalah tauhid, demikian juga masalah syirik. Dan buku ini termasuk dikatakan para ulama termasuk buku yang paling lengkap. Di situ juga beliau membuat buku khusus membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dibuat oleh orang-orang kuburiyun dan yang semisalnya, yang mendatangi kuburan, berdoa di kuburan dan sebagainya. Beliau membuat buku membahas secara tuntas syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang mereka miliki dalam buku Kasyfus Syubhat, membuka syubhat-syubhat. Buku yang sangat bagus yang kita membahasnya di situ secara khusus, dan kita mempelajarinya dulu di hadapan guru-guru kita dan mengajarkannya. Ternyata buku yang bagus, mungkin suatu saat kita membaca buku itu. Maka di sini kita menjelaskan kitab tauhid yang para ulama mengatakan sebagai buku yang paling lengkap membicarakan tentang masalah tauhid menurut para ulama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari penjelasan para ulama. Kita menjelaskan masalah ini untuk memberikan gambaran kepada ikhwan sekalian, para pendengar sekalian, yakni bahwa beliau telah menyusun buku-buku sebelumnya yang lebih ringkas. Kemudian buku ini, Kitab Tauhid ini, para ulama berlomba-lomba juga mensyarahnya, mentafsirkannya, menjelaskannya, dan dikatakan buku yang paling bagus di dalam menjelaskan Kitab Tauhid adalah buku dari cucunya yang berjudul Fathul Majid, pembuka kemuliaan-kemuliaan, yang ditulis oleh cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh. Al-Syeikh yakni termasuk maknanya adalah dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau adalah hafidz cucunya. Kemudian juga ulama-ulama belakangan yang baru saja meninggal rahmatullah alaihi, seperti Syekh Utsaimin Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mempunyai buku yang berjudul Al-Qaul Al-Mufid, ucapan yang berfaedah, syarah terhadap kitab tauhid. Dan alhamdulillah kita memilikinya. Di situ beliau berbicara panjang lebar, dan itu ibarat dars atau pelajaran Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin bil Jami' Unaizah, di sebuah masjid pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang beliau yaqumu bihi, yang beliau memakmurkannya sebagai imam, sebagai pengajar di situ. Masyarakat atau kampung sekitar masjid itu belajar di hadapan beliau, demikian juga para penuntut ilmu belajar di hadapan beliau. Dan itu ibarat dari rekaman kemudian oleh sebagian penuntut ilmu menulisnya kemudian dicetak dan disebarluaskan. Dan ilmu para ulama demikian berlomba-lomba, bersegera dan berlomba-lomba mereka, para penuntut ilmu, untuk menulis, kemudian mempelajari dan menelaahnya, bahkan dibuat buku. Sebagaimana tadi kita mengetahui namanya Al-Qaul Al-Mufid. Di situ ada juga buku yang lain, syarah terhadap kitab Tauhid, yang ditulis oleh ulama sebelum Syekh Utsaimin, yakni gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah alaih. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang berjudul Al-Qaul As-Sadid, Qaulus Sadid, yakni ucapan yang tepat. Dan beliau menjelaskan atau mensyarah kitab Tauhid ini dengan penjelasan yang agak ringkas, tapi tegas di dalam buku beliau itu, ringkas dan padat. Adapun ulama yang masih hidup sekarang yang mensyarah Kitab Tauhid, yang masyhur yang terkenal adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah taala, mempunyai buku tentang syarah Kitab Tauhid, I'anatul Mustafid. Ini pertolongan untuk orang-orang yang ingin berikan faedah kepada manusia. Mensyarah beliau di dalam buku itu. Intinya banyak para ulama yang ingin menjelaskan kitab Tauhid karena mereka mengetahui agungnya, bagusnya kitab Tauhid itu. Yang jelas di situ beliau membuat bab-bab, contoh-contoh secara konkret, secara jelas tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang terjatuh padanya umat kaum muslimin. Yang beliau menjelaskan di situ dengan dalil-dalil dari Al-Quran, demikian juga dari sunnah. Demikian juga dari atsar pendapat para sahabat, demikian juga salafus saleh tentang permasalahan itu. Dan kita sekarang masih di dalam bab yang ke-30. Bab tadi yang kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan. Yuhibbunahum, mereka ini mencintai sesembahan mereka, patung-patung, orang-orang soleh, kuburan-kuburan, mungkin batu-batu, pohon-pohon, jin-jin, malaikat-malaikat dan sebagainya. Mereka mencintainya kahubillah, sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berkata di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di dalam Fathul Majid, beliau mengatakan, lama kanat mahabbatuhu subhanah, ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala, hiya aslu dinil Islam, itu adalah asal agama Islam. Asal agama Islam itu adalah cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yaduru alaihi qadru rahahu, yang berputar padanya poros, sebuah lingkaran. Kalau kita mengetahui seperti sebuah roda, maka di situ ada poros yang berputar padanya, berpusat padanya pergerakan dari benda tersebut. Fabi kamaliha yakmulu, dengan kesempurnaan kecintaan itu sempurna juga keimanan seseorang. Kalau sempurna kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna juga keimanan dia. Wa binafsiha yanqus tauhidil insan, dan dengan berkurangnya kecintaan itu, yanqus tauhidul insan, tauhid seseorang itu berkurang juga. Berarti tergantung dengan apa? Dengan kecintaan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kecintaan itu adalah asal dari keimanan seseorang. Nabahal musannif ala dzalika bi hadhihi tarjamah. Penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan tambih peringatan dengan ayat ini terhadap judul yang beliau sebutkan. Berarti apa bab ini? Bab yang 30 ini yakni bab yang berkaitan dengan cinta. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah alaih, ja'al al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-ayah hiya tarjamah. Penulis menjadikan ayat ini sebagai judul. Yumkinu ayyuna bihadhi tarjamah babul mahabbah. Dan mungkin untuk kita mengatakan judul ini adalah judul bab al-mahabbah, bab percintaan. Fa'asul a'mal kulluha huwal mahabbah, asal dari perbuatan itu semua adalah cinta. Bagaimana kita lihat, kenapa kita sholat, kenapa kita kemudian berpuasa, sebagai bentuk keimanan yang muncul dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang bagaimana dia sampai mengeluarkan harta yang banyak, sampai dia mungkin seperti orang gila karena cinta dia kepada makhluk, kepada perempuan dan sebagainya. Bagaimana dia tidak merasa nikmat makanan yang dia makan kecuali dengan bersanding dengan orang yang dia cintai, dengan perempuan dan sebagainya. Itu paling jelas kita rasakan. Bagaimana seorang bapak kemudian dia mencari nafkah karena dia cinta kepada keluarga yang dia miliki. Sebagai bentuk juga kalau seorang mukmin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergerak dia melangkahkan kaki, menaiki kendaraan yang dia miliki karena cinta yang ada pada diri dia, tidak ingin kemudian anak-anak dia, istri yang dia miliki dalam keadaan kelaparan. Dia bergerak walaupun mungkin dia harus memanggul sesuatu yang berat, atau mungkin mencangkul, atau mungkin yang lainnya, atau mungkin berjalan, atau mungkin menaiki sepeda dan sebagainya. Karena apa? Karena bentuk kecintaan dia kepada keluarga dan bentuk dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana seorang sampai untuk kemudian melepaskan yang nyawa yang dia miliki, yang dia cintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disebutkan oleh Ibn Qayyim tentang permasalahan ini. Demikian juga ulama yang lain. Jadi asal amalan semua adalah cinta. Fal insan la ya'malu illa lima yuhib. Tidaklah seorang itu beramal kecuali dengan apa yang dia cintai. Bohong kalau kemudian dia itu beramal tanpa pendorong. Berjalan demikian bekerja, tidak mungkin. Kenapa kamu lakukan? Pokoknya aku bekerja, tidak mungkin. Ada yang mendasari dia bermacam-macam, sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia cintai. Kemudian juga mengatakan, wa ibadatullah mabniyatun 'alal mahabbah. Beribadah kepada Allah SWT itu dibangun di atas kecintaan. Bahwa hakikatul ibadah, bahkan itu adalah hakikat ibadah itu kecintaan. Hakikat ibadah itu kecintaan, bahkan beliau membuat di dalam bab ini permasalahan itu. Itlau ta'abbadta biduni mahabbah syarat ibadatuk ibadatak kosyaron la ruha fiha. Kalau engkau beribadah tanpa rasa cinta kepada Allah SWT, jadilah ibadah kamu itu kosyaron, kulit saja, kulit. Tidak ada ruh, tidak ada di situ ruh di dalamnya. Tidak merasakan nikmat ibadah. Tidak merasakan nikmatnya keimanan dia miliki. Hanya kulit saja yang dia lakukan. Dan penting seorang itu kemudian punya ruh dalam ibadah dia. Seperti dalam sholat, yakni ruhnya itu adalah khusyuk. Kalau orang tidak ada rasa cinta, sholat tersiksa. Tersiksa dia dengan sholat yang dia miliki. Tapi bagaimana Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal arifna, ya Bilal bisolah. Tenangkanlah, lapangkanlah, hiburlah kami, wahai Bilal, dengan sholat. Ketika Nabi SAW sholat malam, hatta tafattarat kodamaihi, sampai pecah-pecah kodam kedua kaki beliau. Maka Isa mengatakan, Pakat kufir oleh kama tapat dan meminjam bika mata akor telah diampuni untuk engkau dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Apa perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala aku na abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Orang yang cerdas, orang yang pandai, ketika mendapatkan kabar gembira semakin bertambah dia ibadah yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang yang bodoh, belum sampai kepada hakikat keimanan. Ketika mendapatkan kabar gembira, maka dia atau mendapatkan hadis yang dia itu menunjukkan keutamaan tauhid mamanya, sebagaimana Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyembunyikan hadis keutamaan tauhid itu, bahkan bahwa dia akan masuk surga orang yang bertauhid itu. Kemudian beliau menyebutkan sebelum meninggal, kenapa? Karena Nabi mengatakan nanti manusia itu akan mengandalkan dan meninggalkan berlomba-lomba, bermudah-mudah untuk melakukan maksiatan. Tapi beliau menyebutkan hadis itu. Disebutkan dalam sebagian syarah, orang yang cerdas, hamba yang pandai, mengetahui kabar gembira, keutamaan tauhid semakin bertambah ketaatan dia. Ada pun hamba yang bodoh, maka dia kemudian berliha-liha, tidak bersungguh-sungguh dalam beramal. Angan-angan dia mengatakan yang penting aku bersyahadat dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang dia itu mempunyai kepandaian, mengetahui kabar gembira ini, kemudian dia menambah amalan dia miliki. Kemudian beliau mengatakan, fa'inkanal insan biqol bihi mahabbatan lillah walil husul ila jannati. Seseorang apabila dalam hatinya itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin untuk husul ila jannatihi, masuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, fasofa yasluku tariq al musil ila tariq, dia akan menempuh jalan untuk sampai kepada hal tersebut. Walaupun sulit dia akan tempuh, walaupun harus belajar meluangkan waktu yang dia miliki, walaupun harus mungkin di waktu yang sangat dingin di pagi hari dia mengambil air wudu, dia lakukan karena dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian perkataan beliau tentang menjelaskan bab ini secara ringkas. Yani bab ini menyebutkan tentang permasalahan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di dalam matan ini belum bawakan ayat yang tadi kita sebutkan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ayat berikutnya disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf di antara para ulama. Dua pendapat yang hampir mirip. Bagaimana disitu Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman asyad lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana Kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa ditulis ada dua makna. Waladzina amanu asyaddu qubbalillah. Ini secara lengkap adalah dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan sekutu-sekutu sesembahan-sembahan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya waladzina amanu asyaddu qubbalillah dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Dari mana sisi dikatakan bahwa orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah sebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, yuhibbunahum kama yuhibbunallah. Yakni mereka, yakni yang pertama, yakni mereka orang-orang musyrik mencintai patung-patung sebagaimana mencintai Allah. Paham? Yakni mereka orang-orang musyrik mencintai patung-patung. Ini yang paling mudah contoh. Atau mencintai kuburan-kuburan atau mencintai orang-orang soleh sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini, dari sisi mana kemudian orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi mana? Dari sisi bahwa apa? Orang musyrik mencintai patung separuh, ya enggak? Mencintai Allah separuh. Berarti 50% 50%. Gampangannya seperti itu. Orang-orang yang beriman berarti apa? Mencintai Allah semata. Berarti lebih banyak dari sisi itu. Jadi seperti itu. Ini makna yang pertama. Oleh karena itu, kecintaan orang mukmin jelas lebih besar. Kenapa? Karena kecintaan orang mukmin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ditambahkan, yakni kecintaan orang mukmin adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni 100% itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini, dari sisi inilah kemudian Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Oleh karena itu orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 100% murni total ikhlas. Adapun orang-orang musyrik, penyembah kubur, 50% untuk Allah, 50% untuk patung-patung, kuburan-kuburan, orang-orang soleh dan sebagainya. Oleh karena itu bagaimana kalau dibandingkan? Mereka cuma 50 saja. Orang mukmin punya 100. Secara mudah gambarnya seperti itu. Mana yang kedua? Waladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yani orang yang beriman memang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara total daripada orang musyrik mencintai berhalanya. Orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang musyrik kepada berhalanya. Demikian. Zahir ayat. Demikian secara letterlek, ya ini demikian. Diartikan seperti itu secara letterlek. Ya ini secara artinya sebenarnya. Jadi memang orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari orang-orang musyrik mencintai berhalanya, patung-patungnya, kuburan-kuburannya. Ini kalau mungkin dihitung, mereka mempunyai nilai umpamanya 1000. Mereka orang-orang musyrik cuma mempunyai 800 atau 600 kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Oleh karena itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatakan ketika dalam peperangan-peperangan beliau mengatakan, "Jitukum," berkata kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Romawi, "Aku datang kepada kalian bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah." Kami mendatangkan kepada kalian dengan orang-orang, dengan kaum, yakni para sahabat dan para tabi'in yang mencintai maut, yuhibbunal maut, mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Kecintaan mereka kepada kematian yakni masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada yakni kama di sini maksudnya seperti dalam artian lebih rendah. Sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Bagaimana kalau kita dapatkan dalam sejarah-sejarah seperti para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Mukhtah. Bagaimana kemudian 10.000 menghadapi 100.000 dari pasukan orang-orang Romawi. Yang waktu itu sering kita sebutkan bagaimana Khalid bin Walid waktu itu tidak diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma menunjuk 3 orang saja sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Cuma menunjuk Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan. Kalau meninggal maka digantikan padanya Zaid bin Harithah. Kalau meninggal Zaid bin Harithah maka digantikan padanya Abu Rawahah. Maka ketiganya meninggal semua. Kemudian Nabi mengatakan akan mengambil padanya pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu Khalid bin Walid mengambil bendera itu dan beliau memimpin pasukan 10.000 dibanding 100 syirik waktu itu. Dan ketika kemudian Khalid bin Walid memegang bendera itu, sebagaimana beliau mempunyai kepandian, kenhah, kelihayan dalam berperang, beliau langsung membalik pasukan sisi kanan, dipindah ke sisi kiri, yang depan dipindah ke belakang, yang belakang ke depan. Maka orang-orang kafir, orang-orang Romawi, mereka orang-orang Rom, orang-orang Romawi mengira bahwa ada pasukan yang baru. Padahal cuma sekedar apa? Cuma sekedar dibalik saja. Dan mereka menjadi kacau dan berhasil dihempaskan, dikalahkan oleh kaum muslimin. Jadi demikian. Makna yang kedua adalah kecintaan orang-orang yang beriman itu melebihi kecintaan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Sebagaimana tadi, mereka para sahabat, demikian juga tabi'in yang dibawa oleh Khalid bin Walid, membawa suatu sekumpulan manusia yang mereka itu mencintai kematian, yaitu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala melebihi, atau mungkin taruhlah semisal kecintaan mereka orang-orang kafir terhadap kehidupan. Sampai disebutkan di dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, orang-orang kafir Romawi itu bagaimana melilitkan kaki satu dengan yang lain itu dengan apa? Dengan rantai, supaya tidak lari. Karena dalam praktek sebelumnya mereka ketika bertempur dengan kaum muslimin, mereka lari. Dan yang diletakkan di depan itu adalah orang-orang yang ada di tahanan. Yang ada juga yang mereka itu adalah budak-budak dan sebagainya. Ini orang-orang yang dia itu sisa saja yang kemudian menghadapi kaum muslimin. Adapun orang-orang pendeta dan sebagainya di belakang. Jadi demikian kita mengetahui makna ayat ini. Jadi ada dua tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari sisi tadi. Yang pertama bahwa orang mukmin itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaannya. Orang-orang kafir mencintai Allah demikian juga mencintai berhalanya. Oleh karena itu jelas orang mukmin lebih murni, lebih besar. Makna yang kedua adalah bahwa memang orang-orang mukmin itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada orang-orang kafir terhadap sesembahannya. Dan semangat tentang masalah jihad, tentang masalah mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala itu diketahui oleh musuh-musuh Islam. Ini kalian dari mengetahui sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yani mereka orang-orang orientalis mengetahui sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disebutkan surga sebagaimana Nu'aim bin Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika dalam peperangan Uhud waktu itu beliau membuka bekal beliau kurma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu di sampingnya, dan kemudian sahabat yang mulia ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah surga itu lebih luas atau seluas as-samawat wal ard dari langit-langit dan bumi? Nabi mengatakan na'am, iya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kemudian dia mengatakan innahu la hayatun tawilah. Kalau demikian kehidupan yang panjang, kalau aku harus menunggu lama. Langsung beliau lemparkan perbekalan itu dan beliau memecahkan yakni sarung dari pedang beliau dan beliau maju sampai terbunuh. Mereka orang-orang orientalis mengetahui bahwa semangat ini dimiliki generasi terus sampai sekarang ini. Dan bagaimana mereka mengalahkannya? Dengan memukulkan kaum mukminin satu dengan yang lain. Masing-masing sama-sama mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Syiah bagaimana demikian? Orang-orang Yahudi, orang-orang orientalis, orang-orang Kristen bagaimana kemudian melakukan seperti itu? Demikian juga ISIS yang mereka itu adalah buatan orang-orang Yahudi. Demikian juga dimanfaatkan untuk kemudian nanti menghancurkan kaum muslimin juga. Tidak ada mereka bergerak untuk kemudian melawan orang-orang Israel. Tidak pernah kita dengar mereka menembakkan satu tembakan saja ke arah orang-orang Israel yang ada di Palestina. Tidak. Tetapi ke moncong-moncong senjata mereka diarahkan kepada kaum muslimin. Bahkan target mereka itu adalah ingin meruntuhkan kerajaan Tauhid, negara Tauhid, kerajaan Saudi Arabia. Demikian juga orang-orang Syiah sama. Jadi demikian, mengetahui mereka orang-orang orientalis musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u Allah, mereka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurnakan cahayanya. Demikian keadaan yang kita ketahui, kita kadang kita sedih. Demikian juga kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, yang ada di Halab, yang ada di Syria, yang itu adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan mereka keselamatan dari orang-orang Syiah. Tapi demikian, jadi dibenturkan satu dengan yang lain kaum mukminin, karena mereka orang-orang orientalis mengetahui hal yang demikian, memukulkan kaum mukminin satu dengan yang lain. Demikian, yakni makna walladzina amanu asyaddu qubbalillah. Kemudian berikutnya di dalam matan kita baca saja. Wa qaulullah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa aswajukum. Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakan wahai Muhammad, in kana abaukum, apabila bapak-bapak kalian, wa abnaukum, demikian juga anak-anak kalian, wa ikhwanukum, demikian juga saudara-saudara kalian, wa aswajukum, demikian juga istri-istri kalian, wa asyiratukum, demikian juga keluarga-keluarga kalian. Oleh karena itu kita ingat di situ ada hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabiyun min anbiya Bani Israil, ada seorang nabi dari nabi-nabinya Bani Israil, yakni Yusha bin Nun. Yusha bin Nun pernah kita sebutkan pada pembahasan kita tauhiyah. Ini beliau seorang nabi yang bersama dengan Nabi Musa. Waktu itu beliau mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, sebagaimana Imam Bukhari, waktu itu beliau mengatakan, nabi ini yakni Yusha bin Nun mengatakan, la yattabi'uni rajulun, la yattabi'uni salatah, tidak boleh mengikuti aku tiga jenis manusia. Tidak boleh kemudian bersama pasukanku ini tiga jenis manusia. Karena tiga perkara ini memang yang membuat orang itu tidak berani ketika berjihad. Kemudian Nabi mengatakan, menyebutkan ucapan Yusha bin Nun, tidak boleh mengikuti aku tiga jenis manusia. Rajulun malaka bit imraatihi yuridu banabiha. Seseorang yang dia itu telah menikah dengan seorang perempuan dan ingin untuk kemudian bermalam. Dia ini ingin sebagaimana orang ini malam yang pertama ingin kemudian membangun rumah tangga. Jadi beliau mengatakan, nabi ini tidak boleh bersamaku seseorang yang dia ini baru saja menikah. Tidak boleh ikut. Ini syariat terdahulu. Ini syariat waktu itu di zaman Yusha bin Nun. Adapun di zaman Nabi SAW, kalau kemudian wajib, wa idza stungfirtum fangfiru, apabila kemudian pemimpin itu memerintahkan untuk berperang, berperang, berangkat. Ini waktu itu beliau Yusha bin Nun mengatakan, jangan mengikuti aku jenis yang pertama, orang yang baru saja menikah dan ingin kemudian bermalam dengan istrinya. Maka ini tidak pantas. Para ulama menjelaskan, biasanya orang kalau baru saja menikah, yakni kalau kemudian berperang dan sebagainya, pandangan dia, pikiran dia adalah ulang. Ataupun kalau dalam berperang, ya tidak mau di depan, belakang. Oleh karena itu beliau mengatakan, tidak boleh ikut bersamaku. Ini jenis yang pertama. Sesuai dengan ayat ini. Ini apabila kemudian anak-anak, istri-istri dan sebagainya mengganggu atau membuat seorang itu tertahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ini mengatakan, wa rajulun bana baitan, seseorang jenis yang kedua yang dia itu membangun sebuah rumah. Yuridu ayaqsafaha. Yani ingin untuk membuat saqaf, membuat atap. Jadi rumah sudah siap, kemudian tinggal ngasih atap saja. Maka beliau waktu itu mengatakan alaihi salam, jangan ikut aku. Karena kita ketahui seorang kalau baru membangun rumah sudah mau siap dikasih atap, sudah pikirannya ke situ. Bahkan mungkin aktivitas dia sibuk, pikirannya dia sibuk dengan itu. Oleh karena itu tidak boleh ikut, karena ini biasanya membuat seseorang menjadi mundur atau tidak bersemangat di dalam berperang dan sebagainya. Ini memang beliau ingin menghilangkan yang membuat pasukan itu menjadi lemah. Yang ketiga, kemudian beliau mengatakan, rajulun ishtara ghanaman yantadir aulada, seseorang yang baru membeli ghanam, baru membeli kambing atau binatang ternak, dia menunggu untuk lahir. Ini lagi bunting dia, ini binatang ini lagi ditunggu-tunggu kapan dia melahirkan. Maka seperti ini juga sama, menjadi tidak konsentrasi dia di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Yusha bin Nun melarang tiga jenis manusia ini ikut bersama dengan pasukan beliau. Adapun ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa asyiratukum, demikian juga keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, amwal, harta-harta yang kalian mengusahakannya, lagi benar-benar diusahakan bisnis yang dia usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasada, demikian juga tijarah, perniagaan yang dia itu khasyah, takut untuk rugi, untuk bangkrut. Wa masakinu tardawna, demikian juga rumah-rumah yang kalian ridho padanya, rumah-rumah yang bagus, yang mewah, yang dia mengharapkan tinggal di situ. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulih, dari Allah SWT dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilihi, demikian juga jihad di jalan Allah SWT. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah fi amrih, maka tunggu saja oleh kalian sampai Allah mendatangkan perkaranya, kehancuran. Bukan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadis Nabi SAW, hadis Abdullah bin Umar yang diberikan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Hadis ini, idza tabayya'tum bil inah, apabila kalian berjual beli dengan sistem inah riba, wa qattum atnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor baqar, sapi-sapi, yakni sudah sibuk dengan ternak-ternak yang mereka miliki. Wa raditum bizar, dan kalian ridho, suka dengan ziraah, dengan tanaman-tanaman. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad sudah. Salatallahu alaikum dullah, Allah SWT kuasakan kepada kalian itu kerendahan. Ini kalian dalam keadaan rendah sudah, tidak ada nilainya di sisi musuh-musuh Allah SWT. Yang dulu mereka, para sahabat, bagaimana ditakuti oleh orang-orang kafir. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, utitum, ya utitu, yakni Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT khamsan, lam yutahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan seorang pun dariku. Jadi Nabi diberikan oleh Allah SWT 5 perkara. Di antaranya adalah nusirtu birrab masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah SWT dengan rasa takut rob. Jadi musuh itu sudah takut dulu, sudah lari dulu sebelum datang para sahabat waktu itu. Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan. Jadi Allah tolong Nabi Muhammad itu dengan apa? Dengan dimasukkan pada diri orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu takut kepada Nabi dan para sahabat waktu itu di dalam peperangan. Ini banyak di kisah-kisah disebutkan, nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan berikutnya. Jadi di sini menyebutkan bahwa kalau kalian sudah ridho dengan perkara-perkara dunia ini dan meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian itu kerendahan. Tidak ada sekarang ini orang-orang kafir takut kepada kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin dipermainkan. Bagaimana untuk kemudian kembali untuk mendapatkan sebagaimana apa yang dulu dapatkan oleh generasi pertama? Imam Malik mengatakan la yasluh, la tasluhu hadil ummah illa bima salahat qablah. Tidaklah umat sekarang ini bagus kecuali dengan yang bagus padanya umat sebelumnya. Tidak ada di situ penemuan baru, tidak ada. Penemuan baru supaya bagus tidak ada. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam negeri Madinah, tempatnya hijrah, Nabi SAW mengatakan tidak mungkin bagus umat ini kecuali dengan bagus yang sebelumnya. Kalau dulu bagus dengan ini sudah dilaksanakan. Sebagaimana di sini, kalau ingin kita kemudian lepas dari kerendahan yang dimiliki oleh kaum muslimin, Nabi mengatakan di sini, la yansiuhu hatta turaji'u dinakum, tidak sampai, tidak akan bisa untuk kemudian kalian terlepas dari kerendahan ini di hadapan umat-umat yang banyak dari orang-orang kafir, hatta sampai kalian itu turaji'u dinakum, kembali ke agama kalian sudah. Caranya cuma satu, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ini, maka tunggulah kalau kalian menjadikan dunia ini yang paling cintai sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian berikutnya Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta akuna, sampai aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min waladihi wa walidihi, dari anak dan juga dari bapaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Yakni tidak bisa seseorang ini beriman dengan keimanan yang sempurna sampai menjadikan Nabi itu lebih dia cintai daripada siapa? Daripada anaknya, daripada bapaknya, dari manusia semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu bagaimana? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Ini menurut Umar sudah bagus, sudah keadaan yang paling mulia sudah. Anta habanas ilayya ba'da nafsi. Engkau orang yang paling aku cintai daripada manusia semuanya setelah diriku. Menurut Umar waktu itu sudah bagus itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar. Tidak ya Umar, sampai kamu menjadikan aku orang yang kamu cintai daripada diri kamu sendiri dan semua manusia." Kemudian Umar mengucapkan dan Nabi mengatakan al-an, sekarang. Demikian juga di sini. Inilah yu'min, tidaklah beriman kalian ini dengan keimanan sempurna sampai demikian keadaannya, menjadikan Nabi lebih dia cintai daripada segalanya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi makna la yu'minu di sini sering kita sebutkan, maknanya bukan berarti seseorang yang kemudian mencintai anaknya, mencintai bapaknya, kemudian dia tidak beriman sama sekali, tidak. Atau lebih mencintainya dan sebagainya, kemudian dia tidak punya keimanan, tidak. Maknanya ya ini la yu'minu di sini, ya ini la yu'minu imanu kamil, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kemudian berikutnya walahuma anhu, masih dari hadis huma, ya ini Bukhari dan Muslim, anhu dari Anas bin Malik, qala Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Salatun, tiga jenis. Man, orang, kunna fihi, apabila di dalamnya, wajada bihinna, mendapatkan dengannya, dengan tiga perkara ini, halawatal iman, manisnya keimanan. Menunjukkan bahwa manis itu bukan hanya sekedar harta, tidak. Manis itu di dalam iman juga. Yani seorang yang dia itu baru mengenal salaf dan sebagainya, kadang suka dia. Biasanya dia sibuk dengan kehidupan dunia, kemudian tiba-tiba dia mencintai agama ini, menjadikan manhaj salaf itu dia paling sukai. Tetapi kadang waktu yang bergulir, yang asalnya dia dulu bersemangat menuntut ilmu dan sebagainya, ini mungkin merasa sudah saya dapatkan ilmu dan sebagainya, menjadi lemah. Lebih sedih lagi kalau kemudian yang asalnya dia istiqomah mulai jauh, yang dulu menjaga sholat berjamaah mulai tidak menjaga sholat berjamaah. Maka ini suatu yang menyedihkan. Dan di sini tiga perkara ini apabila ada pada diri seorang, dia mendapatkan manisnya keimanan. Berkata di sini Imam Nawawi, di sini karena beliau sudah menukilkan yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, oleh karena itu kita tidak perlu membuka perkataan Imam Nawawi ini dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan di sini, ini ucapan ini ada di dalam Syarah Sahih Muslim, menunjukkan bahwa Syekh Abdurrahman bin Hasan waktu itu, demikian juga penulis buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mempunyai maraji, buku-buku yang banyak. Buktinya adalah beliau menukilkan ucapan para ulama. Berkata di sini Imam Nawawi, makna halawatul iman, makna manisnya keimanan itu adalah istilzat. Bisa ditulis manis keimanan. Apakah manis itu rasanya manis atau mungkin asin dan sebagainya atau baunya enak? Maknanya manisnya keimanan, manisnya iman itu maknanya adalah istilzat. Istilzatu ataat wa tahammul masyaq. Manisnya keimanan itu maknanya adalah merasa lezat dengan ketaatan. Taat malah lezat dia. Dengan kesulitan yang dia dapatkan untuk mendapatkan keriduan Allah SWT itu merasa lezat dia. Itulah maknanya manisnya keimanan. Merasa lezat dengan ketaatan. Wa tahammul masyaq, dan mampu memikul kesulitan. Tahammul al-masyaq. Mampu memikul kesulitan. Itu merasakan manisnya keimanan. Ketika taat merasa lezat, kemudian dengan kesulitan yang dia dapatkan mampu memikulnya. Wa ithar dzalika ala aradi dunya. Kemudian makna yang ketiga, tambahannya adalah ithar dzalik, mendahulukannya dari keperluan-keperluan dunia. Mendahulukan ketaatan itu dari keperluan dunia. Baru orang seperti ini merasakan manisnya keimanan. Wa mahabbatul abdi lillah bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Dan mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, ini menyelisih ketaatan. Wa kadzalika ar-rasul, demikian juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani intinya manisnya keimanan adalah merasa lezat di dalam ketaatan dan mampu memikul kesulitan dan mendahulukan ketaatan itu dari perkara-perkara dunia. Oleh karena itu, di sini Nabi mengatakan tiga jenis sifat, tiga jenis manusia yang dia itu mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Wa ayyuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, yang pertama tadi apa? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari keduanya. Ini yang pertama. Lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada keduanya. Yang kedua adalah mencintai seseorang tidaklah mencintai kecuali Allah. Bukan mencintai karena harta, bukan mencintai karena mempunyai pangkat kawan yang dia miliki. Ini istilah yang kita sering dapatkan, habis manis sepah dibuang. Kalau sudah hartanya sudah habis, diambil semua harta yang dia yang dimiliki oleh saudaranya, atau saudaranya sudah tidak punya uang lagi, tidak ada lagi. Ya ini persahabatan sudah. Ini persahabatannya selesai dengan berhentinya harta sudah. Berarti yang seperti ini tidak mendapatkan manisnya keimanan. Tetapi seorang yang dia itu mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Jenis yang ketiga adalah orang yang benci kembali kepada kekufuran. Benci untuk kembali kepada kafiran, benci kembali kepada masa jahiliyah dulu istilahnya. Yang tidak memperdulikan sholat lima waktu, tidak memperdulikan di situ perkara-perkara sunnah, atau bahkan lebih tinggi lagi, yakni tidak mau untuk kemudian menjadi kafir lagi. Kalau umpamanya dia dulu orang yang murtad, jadi dia tidak mau untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da id anqadzahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Kama yakrahu ayyukdhifa finnar, sebagaimana dia tidak mau untuk dilemparkan ke neraka. Ini tiga jenis manusia mendapatkan manusia keimanan. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yajid ahadu halawatul iman hatta ila akhirih. Tidaklah seorang mendapatkan manisnya keimanan sampai kemudian lafaz tadi disebutkan. Kemudian berikutnya tapi dhaif ini. Wa ni Abbas, yakni an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini, kisah ini atau asar ini, ucapan ini dhaif, nanti kita jelaskan. Qala, beliau mengatakan, man habba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, wa wala fillah, demikian juga menjadikan kekasih kawan karena Allah, wa ada fillah, demikian juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala, fa innama tunal wilayatullah, sungguhnya dia mendapatkan perwalian Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ini. Syaikh Utsaimin mengatakan maknanya benar. Maknanya benar ini. Ya kan? Dengan cinta benci, bahkan di situ ada hadis al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah aqwa uratil iman. Cinta dan benci karena Allah itu, ini cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah paling kuat dari tali-tali keislaman. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wilayatullah bidzalik, yakni mendapatkan dengan hal tersebut perwalian menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun ta'amul iman, tidaklah seorang hamba itu mendapatkan rasa keimanan, manisnya keimanan. Wa in kasurat salatuhu, walaupun salatnya banyak, wa shaumuhu, walaupun puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai demikian itu. Ini mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salatnya banyak, walaupun puasanya banyak. Waqad sarat amatu mu'aqatin nas, telah menjadi amah kebanyakan persaudaraan manusia itu ala amri dunia, karena perkara dunia yang kita dapatkan. Kebanyakan cinta dan benci karena dunia, karena harta. Wadalika la yujda ala ahli syai'an. Wadalik, demikian ini, yani cinta, benci, persaudaraan karena harta itu la yujda, tidak bermanfaat ala ahli terhadap pemiliknya syai'an sedikit pun, karena harta. Sudah miskin kawannya sudah ditinggal, atau sudah tidak perlu lagi ditinggal. Itu yang kita dapatkan kebanyakan manusia. Rawahu Ibnu Jarir, bukan Ibnu Jarir rahimahullah taala, dhaif. Kisah ini atau ucapan ini dhaif, di situ ada Lais bin Abi Sulaim, nanti akan kita sebutkan sedikit. Adapun ucapan berikutnya, wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini ucapan sama tadi Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, bi qaulihi taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tafsirnya, wa taqatta'at bihumul asbab, bersambung dengan ayat yang pertama akan disebutkan Al-Baqarah ayat 165 itu, wa taqata'at, nanti di hari kiamat itu terputus bihim, dengan mereka itu al-asbab, sebab-sebab. Apa itu asbab? Qala al-mawaddah, kecintaan. Ya ini tidak ada lagi kecintaan nanti di hari kiamat. Ini sahih disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Adapun tadi riwayat Abdul bin Abbas, ini kita ingin berbicara sedikit tentang ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu yang dulu kita berguru di hadapannya di kalangan para ulama di sanadul hadis. Ini dulu kita biasa di sana dengan buku-buku yang berkaitan dengan mustalah hadis, jarh hadis dan sebagainya. Sedikit berbicara untuk mengenalkan kita semua atau mengulang-ulang apa yang dulu pernah kita dapatkan tentang pembahasan masalah mustalah, menghukumi hadis atau atsar itu dhaif. Riwayat tadi hadis Abdullah bin Abbas, atsar tadi mauquf tadi ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man habba fillah tadi yang baru kita baca itu dhaif. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan rawahu Ibnu Jarir, tapi tidak didapatkan dalam tafsir Ibnu Jarir. Didapatkan di dalam Az-Zuhud yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih di halaman 353. Kalau ditanya kok ada, kok bisa mengatakan disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud halaman 353? Jawabannya ya kita enggak punya. Kita tidak punya buku. Terus terang saja kita menggunakan bantuan internet. Ada disebutkan situ. Kalian ingin baca Syiar Alamin Nubala, ada di situ. Tapi kurang seperti itu. Kurang. Tapi kita harus terus terang menyebutkan. Agak sedikit kita hilang kerinduan kita terhadap buku-buku dulu, yang dulu kita bergelut padanya di Maktabah Darul Hadis, Perpustakaan Darul Hadis. Kita dapatkan, nah kita waktu cari waktu-waktu yang tidak ramai ya, ini di UIN, IIN. Kita dapatkan di situ banyak buku-buku yang dulu kita dapatkan di sana. Agak mengurangi. Ya ini di situ disebutkan di dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Kita dapatkan di situ beberapa buku yang berkaitan dengan masalah jarh wa ta'dil. Ya ini menghukumi rawi. Disebutkan di dalam, ya ini asarnya tadi disebutkan dalam kitab As-Suhud yang ditulis oleh Abdullah bin Mubarak. Di situ ada rawi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah dhaif? Karena di situ ada rawi namanya Laits bin Abi Sulaim. Dhaif. Kita tidak mempunyai buku kecuali takrib. Karena dulu keterbatasan dalam masalah ya ini finansial. Kita tidak punya kecuali ini. Karena waktu itu juga ada perpustakaan besar sehingga kita bisa membacanya secara langsung. Adapun sekarang ya tidak ada. Ya paling berteman dengan apa Maktabah Syamilah dan sebagainya. Tapi hendaknya seorang yang belajar ilmu hadis dan sebagainya minimal paling sedikitnya punya buku ini, takrib. Ini takrib, takrib utahdid yang dimiliki, yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Penulis buku Fathul Bari, Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Ya, nisbah kepada Syafi'i. Ya, ini beliau meninggal tahun 852. Disebutkan di sini di dalam terjemah Laits bin Abi Sulaim di halaman 400. Buku ini ringkasan dari buku beliau Tahdibu Tahdib. Panjang lebar, adapun ini kesimpulan ijtihad beliau. Khilaf yang banyak tentang rawi dan sebagainya akhirnya menghukumi demikian. Dan Tahdib itu ringkasan dari bukunya Al-Mizzi, Tahdibul Kamal. Dan ada buku-buku yang lain kalau kita ingin bicara tentang masalah itu panjang lebar. Berkata di sini beliau Ibnu Hajar, yang kita miliki cuma sumbernya ini saja, menyebutkan terjemah Laits bin Abi Sulaim bin Sunaim Ar-Razi. Berkata beliau, sodukun, soduk ya ini jujur, yang diterima hadisnya. Kalau kita berpegang dengan pendapat beliau akan mengatakan kisah ini tadi, asar tadi, ucapan Ibnu Abbas ini akan menghukumi hasan, ya enggak? Tetapi kita membaca, tapi membaca dari tadi bukan buku asli. Berkata di situ Imam Suyuti, muttafaqun ala dha'fihi. Sepakat para ulama bahwa dia itu lemah. Berarti kita menolak ucapannya Ibnu Hajar. Beliau mengatakan shadduq, walaupun setelah itu beliau mengatakan ikhtalata jiddan. Ikhtalata itu istilah bahwa telah bercampur hafalan dia, menjadi jelek hafalan dia itu. Jiddan sangat. Ketika dia sudah mau meninggal, sudah tua, ketika keadaan tua, maka hafalannya jadi goncang. Walam yatamayyaz hadithuhu, tidak bisa dibedakan hadisnya, faturika, ditinggalkan. Ya ini seorang kalau dia itu seorang ahli hadis, seorang ulama ahli hadis, kalau dia itu hafalannya bergoncang, kemudian tidak diketahui kapan dia itu hafalannya bergoncang, berubah, pikun maksudnya, maka para ulama kalau tidak diketahui ditinggalkan secara total. Tawaruan, karena warok, karena berhati-hati, karena tidak tahu, jangan-jangan ini hadisnya adalah hadis dia ketika dia sudah berubah, akhirnya ditinggalkan total. Demikian juga Laits bin Abi Sulaim, ditinggalkan hadisnya. Ibnu Hajar mengatakan ditinggalkan hadis dia ini. Walaupun di sini Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, menyebutkan terjemah Laits bin Abi Sulaim biografinya, Abu Bakar kunyahnya, Al-Qurasy, ini Quraisy, Al-Kufi, tinggal di Kufah, Muhadisul Kufah, Ahlul Hadis di Kufah. Walaupun dia mengatakan ala lin fi hadithihi, hadisnya adalah lemah. Memang dia seorang muhadis dan sebagainya, tetapi hadisnya itu lemah. Lahu manaqib ghazirah, dia mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Kemudian sebutkan di sini, waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ini sampai kita bisa menghukumi bahwa dia itu hadisnya ditinggalkan, tidak digunakan. Berkata Imam Ahmad, mutaribul hadis, hadisnya itu adalah guncang. Mara itu Yahya bin Sa'id al-Qattan, aku tidak melihat Yahya bin Sa'id al-Qattan asfa'u ra'yahu minhu, yakni su'udhan terhadap pemikiran dia lebih dari dia. Yakni intinya bahwa Imam Ahmad menyebutkan Yahya bin Sa'id itu mengatakan dia itu jelek. Demikian juga Ibnu Ma'in, demikian juga Imam Nasa'i. Kemudian beliau mengatakan juga kana Sufyan la yusama Laitsan. Sufyan ats-Tsauri dulu tidak memberi nama dia Laitsan. Karena Lais itu artinya apa? Singa. Jadi ya, tidak pantas dia kemudian diberi nama Lais. Ya, tidak pantas dia diberi nama Lais karena hadisnya lemah. Qala Syu'bah. Lihat ini menunjukkan bahwa dulu sebagian ahli hadis itu mengimtihan, mengecek, yakni ingin tahu bagaimana keadaan gurunya. Walaupun dibicarakan para ulama, boleh juga menguji guru. Yakni guru itu dicek, diuji, diimtihan. Syu'bah melakukannya. Berkata di sini, qala Syu'bah, tentu saja dengan niat yang bagus. Qala Syu'bah bertanya kepada Lais ini, aina istama'a laka Atha wa Tawus bin Mujahid? Di mana kamu pernah bertemu dengan Atha, Tawus bin Kaisan dan Mujahid bin Jabr? Faqala, maka berkata Lais, menunjukkan bahwa dia telah berubah hafalannya. Id abuka yadribu bil quf lailata ursihi. Ketika ditanya itu dia malah jawab, ketika bapakmu lagi menepuk sepatunya di malam pengantin. Nah, ini kan berarti berubah hafalannya. Seperti itu. Berarti dihukumi apa? Sudah, ini sudah pikun sudah orang ini, ya enggak? Sehingga hadisnya tadi kita katakan bahwa dia itu sudah berubah. Kemudian juga berkata di sini, qala Isa bin Yunus, berkata Isa bin Yunus. Inilah yang sering kita dulu pernah dengar saya menyebutkannya. Ya ini memang Lais bin Abi Sulaim ini memang sudah ikhtilat, benar-benar pikun. Bagaimana di situ ada rawi Abdul Majid Ats-Tsaqafi memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, kalau nanti aku sudah berubah, maka jangan boleh aku keluar, jangan boleh aku berbicara dengan manusia. Kemudian anaknya sebagai bentuk berbakti kepada orang tuanya, ketika melihat orang tuanya sudah mulai berubah-ubah hafalannya, sebagaimana orang sudah tua. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari penyakit pikun. Nabi sallallahu alaihi berdoa. Ini termasuk sunnah dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami. Berlindung dari haram, pikun. Berlindung dari seperti itu. Dan di antara orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, di antaranya dia itu terlepas dari sifat pikun. Maka waktu itu Isa bin Yunus berkata, qad ra'aituhu, aku melihat dia, Lais bin Abi Sulaim, wa kana qad ikhtalata, dan dia telah berubah hafalannya. Wa kana yas'udu al-manarah, menaiki manarah, menara. Tempat apa? Untuk azan. Menaiki menara irtifa'in nahar, ketika matahari mulai naik, ketika waktu duha jam 9 itu. Fayu adzin, azan. Nah, sudah ini sudah bahaya berarti ini. Ternyata dia azan. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah dalam keadaan apa, sudah pikun. Kemudian jelaskan di sini oleh para ulama juga, kita ingin membuka-buka pelajaran dulu pernah kita dapatkan tentang permasalahan menguji guru. Sebutkan juga di sini kita dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Sebutkan di halaman 65. Tapi ini saya ambilkan dari Tarikh Khatib Al-Baghdadi. Kisahnya kisah masyhur yang sering kita sebutkan. Ketika Yahya bin Ma'in menguji siapa? Fadl bin Dukain. Disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itu metodenya adalah yang ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, metodenya adalah semua orang yang masuk ke negeri Baghdad, Darussalam, ini ibu kota kekhalifahan waktu itu di zaman Bani Abbasiyah, yang paling bagus khalifahnya adalah siapa? Harun Ar-Rasyid. Dipindahkan dari Syam, dari Syria, dari Damsyik, dipindahkan ke situ, Baghdad. Maka waktu itu Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam bukunya, waktu itu anda lihat 12 jilid besar sekitar itu, yakni orang-orang ulama-ulama sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau yang pernah masuk ke negeri Baghdad. Ini dari sistem itu beliau buat. Yani tarikh Baghdad atau tarikh Khatib Al-Baghdadi itu beliau apa? Menulisnya dengan sistem metode seperti itu. Semua ulama yang pernah masuk ke situ maka beliau tulis. Disebutkan di situ sebuah kisah tentang seorang murid menguji gurunya. Qala Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, berkata Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, kharajtu ma'a Ahmad wa ya Ibnu Ma'in, aku keluar bersama dengan Ahmad, yakni Imam Ahmad, satu leting. Wa ya Ibnu Ma'in, dulu bersahabat Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Ketika terjadi fitnah qalqul Quran di zamannya Ma'mun, ketika terjadi fitnah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah, maka keduanya pun berpisah. Kita ketahui bagaimana Imam Ahmad keras waktu itu mengatakan Al-Quran kalamullah walaupun beliau dicambuk dan sebagainya. Ini masyhur kisahnya. Demikian juga Ahmad bin Hanbal waktu itu, Imam Ahlus Sunnah, meninggalkan Ali bin Madini. Ali bin Madini, yakni yang menjadi guru Imam Bukhari itu. Karena itu juga panjang permasalahan itu. Yakni waktu itu masih bersahabat Ahmad, demikian juga Yahya bin Ma'in, ila Abdul Razzaq, pergi tiga orang ini. Tiga sahabat kental. Ingin apa? Ingin belajar ke negeri yang jauh, Baghdad. Semuanya ini Baghdad. Pergi ke Abdul Razak mana? Son'a, Yaman. Irak, Yaman. Akhdumuh. Untuk aku menjadi khadim, pembantunya. Ya, ini untuk sama-sama belajar. Falamma utna ilal kufah. Kemudian tiga orang sahabat ini selesai belajar. Pulang sama-sama. Ketika kami kembali ke Kufah, kampung halaman mereka. Qala Yahya li Ahmad, berkata Yahya bin Ma'in pada Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, berkata, ini uridu an aftabir Abu Nu'aim, aku ingin meneliti, mengecek, menguji Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain. Ketika kita membahas di buku ini juga, beliau Fadl bin Dukain termasuk seorang ulama yang memperbolehkan mengambil upah dari mengajar sebagian para ulama karena dia mempunyai anak 10 dan sebagainya. Waktu itu Yahya bin Ma'in mengatakan, aku ingin menguji Abu Nu'aim. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la tazid ar-rajul illa siqah. Tidaklah kamu menguji dia kecuali dia akan tambah, bahwa semakin tambah bahwa dia itu orang yang siqah, orang yang mantap hafalannya. Faqala Yahya, labut. Akhirnya Yahya bin Ma'in mengatakan, mesti harus aku menguji. Kemudian dia beliau mengumpulkan 30 hadis. Setiap 10 hadis dimasukkan hadisnya selain hadisnya Yahya, selain hadisnya Fadl bin Dukain. Abu Nu'aim ini. Sampai 30. Ketika membacakan, maka kemudian keluar gurunya ini, Abu Nu'aim. Berarti waktu itu ada 3 orang. Ahmad bin Mansur, demikian juga Ahmad bin Hanbal, demikian juga Yahya bin Ma'in. Ketika menyebutkan 10, langsung dia mengatakan tambahannya itu tadi, laisa hadza min haditsi, ini bukan hadisku, idribu, hapus. Ketika hadis tambah lagi 10 lagi, demikian juga sampai 30. Ketika menyebutkan 30 itu langsung kemudian summa inqalaba ainaih, kemudian matanya pun berputar-putar, ini marah sekali. Ini kelihatannya bukan ingin belajar ini. Ini kelihatan mau apa? Mau menguji hafalanku ini. Kemudian disebutkan di sini. Ama hadza, berkata Fadl bin Nu'aim, adapun ini wa aqada dhira Ahmad, dan mengambil dhira, yakni lengannya Ahmad bin Hanbal. Dari 3 murid itu kan akhirnya dia memegang tangannya Ahmad bin Hanbal. Fa'ura, maka dia lebih wara ayat malahada, berbuat seperti ini tidak mungkin, dia orang yang adab. Kelihatan murid-murid itu kelihatan. Ini orangnya masya Allah. Yang satunya ini agak beling, yang satunya ini kelihatan. Dari syakal, dari bentuk itu kelihatan. Memegang pundaknya Imam Ahmad rahimahullahu alaih. Fa hadza awra min ayyif ala mislihada, maka ini lebih wara, tidak mungkin berbuat seperti ini masya Allah. Kemudian wa'ama hadha, adapun ini saya menunjuk ke Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Fa'akal ayyamala hadha, lebih sedikit, masih muda, tidak mungkin, masih kecil. Jadi tidak mungkin untuk kemudian anak ini berbuat seperti ini. Walakin hadha, adapun ini, ini siapa? Yahya bin Ma'in. Hadha min fi'lika ya fa'il. Ini perbuatan kamu, wahai fa'il, wahai pembuat. Faro fasahu, kemudian ditendang. Faro mabihah, sampai dia terguling-guling di tangga itu. Nah, setelah itu dia masuk, Fadl bin Nukain, masuk ke dalam rumahnya. Kemudian setelah terjadi kejadian seperti itu, berkata Imam Ahmad kepada kawan ini tadi, sahabat karib, sama-sama belajar. Bagaimana kita sebutkan waktu itu, Imam Ahmad ketika habis dari Imam As-Sunan Abdul Razak ini kan kelihatan. Mampir dulu kan, mampir ke Mekah juga, naik haji dan sebagainya. Waktu itu kawan-kawannya melihat tampak orang kurus, habis berjalan jauh, letih dan sebagainya. Ya, ini kelihatan taaf dan sebagainya. Ketika ditanya seperti itu, ya ini kita ditanya, kenapa kamu seperti itu? Ya ini kelihatan kamu kurus dan sebagainya. Berkata Imam Ahmad, hawin alaya bimastafatu min Abdul Razak. Ringan, ringan semua kesulitan yang aku dapatkan itu. Daripada apa yang aku dapatkan dari apa? Ilmu yang aku dapatkan dari Abdul Razak. Ya ini ringan. Maka diantara ini juga, setelah kemudian mengunjungi tadi Abu Nu'aym Fadl bin Nukain, setelah kejadian itu, Imam Ahmad berkata kepada kawannya ini tadi, yang menemani dia berjalan itu, alam aku laka, bukankah aku sudah bilang kepada kamu, innahu sabtun, dia itu adalah mantap babalannya. Qala, maka berkata ya bin Ma'in, yang mutasyadid dia dalam jarah takdir, mengatakan, wallahi, la rafsatuhu ahabu ilayya min safari, sungguh, tendangan dia itu lebih aku cintai daripada safarku. Ya, ini, aku malah senang sekali. Aku tahu ternyata guruku itu adalah guru yang memang hafalannya bagus. Tidak apa-apa aku ditendang sampai terjungkil balik. Tidak apa-apa. Karena aku tahu ternyata dia punya hafalan yang bagus. Demikian. Apa yang dilakukan para ulama? Kesungguhan mereka ketika mencari ilmu. Juga kita bacakan di sini. Ini berbicara masalah ilmu mustalah. Ya. Murojaah. Memurojaah hafalan-hafalan dulu pernah kita dapatkan dari maklumat pelajaran yang kita dapatkan. Lihat ini, ada seorang ulama ahli hadis lagi. Sebutkan di halaman 65 di Dawa Bijar wa Ta'dil. Tentang terjemah Ibn Firas. Halaman 51. Berkata di sini, ya ini intinya kita ingin menyebutkan tentang kesungguhan mereka para ulama mencari hadis. Disebutkan oleh beliau, oleh penulis buku ini Abdul Aziz, yang salah seorang murid dari Syekh Abdul Muhsin Abad, Habibullah Taala, bahwa di situ ada ulama al-hadis yang dia itu mempunyai pemahaman nawasib, yakni membenci Ahlul Bait. Ada di antara mereka itu rafidhah kebalikannya, mencintai Ahlul Bait dengan berlebihan. Kalau sekarang kafir sudah. Disebutkan di situ ada ulama mereka, namanya Abdurrahman bin Yusuf Ibni Khiraj al-Muhaddits al-Hafidz. Berkata di sini Imam Adz-Dzahabi, qala Dzahabi fil Mizan. Berkata Imam Dzahabi di Mizan. Mata meninggal tahun 283. Qala Ibnu Qurras, berkata Ibnu Qurras Muhammad Abdurrahman bin Yusuf bin Khiras di Tarikh Baghdad. Dia mengatakan menunjukkan kesungguhan dia. Berkata Ibnu Hajar menyebutkan ucapan Muhammad bin Yusuf bin Khiras. Syarabtu bauli fi hadza sya'n ya'ni al-hadits khamsa marrat. Aku meminum kencingku. Bayangkan, meminum kencingnya di dalam mencari ilmu hadits. Fi hadza sya'n, di dalam permasalahan ini dari ilmu hadits ketika melakukan safar berjalan menempuh negeri yang jauh untuk mencari ilmu hadits. Ya'ni al-hadits, ya'ni ilmu hadits 5 kali. 5 kali mencium air meminum air kencingnya. Qala Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, ya ini menjuluki di sini Al-Hafidz Al-Bari. Dia ini Hafidz Bari, mempunyai pemahaman di dalam ilmu hadis, an-naqid, peneliti. Tsumma qala, kemudian mengatakan ketika dia itu mengkritik para ulama yang mulia karena cuma mempunyai pemahaman yang berbeda dengan pemahaman dia, Syiah. Jahlatul Rafidhah. Bodoh, mempunyai pemikiran Rafidhah, mempunyai pemikiran seperti itu. Lam yadru al-hadis, tidak tahu ilmu hadis, wala sirah, tidak tahu sirah. Walakaif, demikian juga bagaimananya. Summa fa'anta ayyuhal hafidh. Summa, kemudian engkau wahai al-hafidh, al-bari, punya ilmu yang banyak. alladzi syarabta baulak, yang kamu telah meminum kencing kamu. Ini berapa kali tadi? 5 kali. It sadaqta fi tirhal, kalau kamu memang jujur, benar-benar jujur ketika kamu mencari ilmu hadis, ketika melakukan rihlah itu, fama udruka indallah, apa udzur kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kamu mencela seorang ulama ahli hadis, gara-gara apa? Tidak sepaham denganmu. Ma'khibratika bil umur, dan kamu punya pemahaman dalam permasalahan ini. Ini bagaimana dia mencari ilmu demikian sampai minum kencing seperti itu. Di sini juga disebutkan ada ulama yang lain, Abu Ishaq al-Jauzajani, demikian melemahkan ulama seperti Mithul A'mas yang demikian mulianya. Bagaimana Sahih Bukhari dan Muslim penuh dengan hadis-hadisnya A'mas, walaupun punya pemikiran apa? Syiah. Jadi kita mengetahui ya, ini Syiah yang tidak berlebih-lebihan. Wa Abi Nu'aim, demikian juga Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Wa Ibidullah bin Musa. Wa Asatinul Hadis, demikian juga tiang-tiangnya hadis. Wa Arkanur Ruah, demikian juga rukun-rukunnya ruah. Ini mereka, sebagian mereka karena berbeda keyakinan sampai mencela siapa? Orang-orang ulama ahli hadis yang mereka itu adalah tiang-tiangnya hadis, rukun-rukunnya hadis, gara-gara berbeda pemahaman. Ini sedikit berkaitan dengan masalah itu. Dan agama ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agama ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita nanti akan teruskan setelah ini pembacaan Al-Kabair. Sallallahu alaihi wa sallam.